Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan in mukhaffafah minat taqilah. Bagaimana amalannya? Arin. Boleh i'mal dan ihmal sebagaimana laitama. Perbedaannya antara in mukhaffafah ini dengan laitama. Indah kebajikan. Dari si i'mal dan ihmalnya. Nah, kalau untuk in mukhaffafah ini yang lebih rajih mana? Ihmal. Kalau laitama lebih rajih untuk apa? I'mal. Baik. Kebalikan dari laita. Dari isi pengamalan atau ihmalnya. Adapun dari isi makna, maka apa makna in mukhaffafah min tsaqilah ini? Bermakna tauqid sama. Baik. Qala ta'ala, kita masuk pada contoh. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Irabnya jaga dia. Tapi berarti syahid ada kalau lamma menurut qiraah dengan apa? Dengan tanpa tasydid. Berarti untuk qiraah takhfifu lamma pada qiraah Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai, Khalaf dan Ya'qub. Ini baru apa? In mukhaffafah min tsaqilah. Inna kulla nafsin lama alaiha hafid. Dengan takhfif. Sehingga apa? In di sini mukhaffafah min tsaqilah muhmalah. Kullu nafsin mubtada mudhaf. Kemudian lama lam fariqah baina in mukhaffafah wa in nafiyah. Kemudian ma di sini zaidah. Berarti seandainya itu di luar Al-Qur'an, boleh seorang mengatakan apa? Inna kulla nafsin 'alaiha hafid. Ya tidak. Sungguhnya setiap jiwa itu atasnya penjaga. Naam, ada yang menjaganya. Inna kulla nafsin 'alaiha hafid. Sehingga lama lam di sini fariqah, kemudian mazaidah seandainya dihilangkan tidak berpengaruh. Ini kalau di luar Al-Qur'an, tapi kalau di Al-Qur'an tidak boleh kita menghilangkan satu huruf pun walaupun itu zaidah. Alaiha jar majrur muta'alliq bi mahdzuf khabar muqaddam, kemudian hafid mubtada muakhar. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabar kull. Naam. Khabar kullu. Adapun kalau lamma dengan tasydid, qiraah Abu Ja'far, Ibnu Amir juga Asim dan Hamzah. Maka di sini in bermakna nafiyah. Nam in nafiyah. Lamma ijabiyah bermakna illa ala lughati Hudzail wa taqdir ma kullu nafsin illa 'alaiha hafid. Berarti in di sini tidak masuk kategori pembahasan kita. Ini ada dua kemungkinan pada in. Cuma pada qiraah kita, qiraah Asim, nam in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, berarti in apa tadi? In nafiyah. Sehingga nafi ma'al istithna. Maknanya hasar yang sangat kuat. Ayat kedua, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ini juga sama ikhwan pembahasannya pada lama. Naam, lama bisa qiraah dengan takhfif dan tasydid. Sekarang untuk qiraah takhfif berarti sama. Naam, in di sini mukhaffafah min atsaqilah. Kemudian kullun mubtada, lam di sini lam fariqah. Fariqah untuk apa? Apa Zain? Fariqah untuk apa? In mukhaffafah dengan in nafiyah. Taib. Ini kalau innya takhfif. Sebab kalau itu adalah apa? Adalah kalau apa in mukhaffafah min atsaqilah, kemudian lama mimnya dengan takhfif. Tapi kalau lamma, maka itu satu kesatuan. Lamma bermakna apa? Bermakna apa? Jangan ya. Bermakna illa. Masilah zaidah, kemudian jami'ul ladaina muhdharun, jami'un ay majmu'un. Khabar awal likul. Wa in kullun lama jami'un. Khabar awal likul. Ladaina dharfu makan wa na mudhafun ilaih wa huwa muta'alliqun bi muhdharun. Mundarun khabar tsanin au na'tun li jami'. Wa ala qira'ati tasydidi lamma fa in nafiyah. Lamma ijabiyah bimana illa wa baqil i'rab ala ma taqaddam wal makna wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun ay majmu'un. Ini juga diingat-ingat faedahnya. Jami' bermakna majmu'un. Ya. Wa ma kullun illa majmu'un ladaina muhdharun. Naam. Tidaklah semua kecuali dikumpulkan di sisi kami dan dihadirkan. Taib. Wa qala Allah Ta'ala wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Qara'a al-Haramiyyan wa Abu Bakar bitakhfifi wal i'mal. Pada apa berarti inna ya, tidak? Kalau qira'ah nam asim wa inna kullal lamma. Tayyib, adapun yang diinginkan di sini dengan apa? Dengan takhfif dan i'mal. Tayyib. Dibaca oleh Haramiyan dan Abu Bakar. Yang dimaksud dengan Haramiyan Nafi' wa Ibnu Katsir, ikhwan. Nisbatan ilal haram al-madani wal makki. Wa qira'atuhuma bi takhfifi in wa lamma. Wa qira'atu Abi Bakar bi takhfifi in wa tashdidi lamma, ada perbedaan. Nam fadammu Abi Bakar ilal haramaini la yasih. Maka penggabungan Abu Bakar dengan Haramiyain ini tidak benar. Kenapa? Li'annal Haramiyain kama alimta yukhaffifani in walama. Wa amma Abu Bakar wa in khaffafa in illa annahu syaddada lama. Fakana al-awla haythuma dhumma Abu Bakar lahuma an yaqul wa in kulla. Nah, wa in kulla fayaktasiru ala dhalika minal ayah. Maka kalau ingin digabungkan ya harus mencukupkan dengan apa? Dengan lafaz itu tok pada wa in kulla. Karena disinilah sisi kesamaannya dengan qiraah apa? Takhfif. Wa amma tilawatuhu li baqiyatil ayah fa mushkil. Li'annahu la yasihu nisbatul qira'ati ila thalathah. Sawa'un syuddidatil mim aw khuffifat. Naam, kenapa? Kalau lama walaupun di tasydid atau di takhfif, kalau digabungkan jadi satu ya tidak betul. Karena ada perbedaan. Faidatun idza aradda nisbah ila al-haram wa kana al-mansubu min al-anasi qulta rajulun hirmiyun wa imra'atun hirmiyah. Ini kalau nisbah kepada haram, hirmi, rajulun hirmi, diharokati dengan apa? Dengan sukun ra. Kalau menisbahkan manusia kepada haram, bikasil muhmalah wa sukunir ra. Wa idza kana min ghairin nas qulta saubun harami. Nah, ini bedanya, faedah bagus. Ya, saubun harami bi fathataini 'alal qiyas. Qala Al-Layth wa wafaqahu Al-Azhari wa ghairu. Wa ka'annahu arada tafriqa baina ghairin nas wan nasi fil nasab. Fa khassu ghairan nasi bil qiyas. Naam. Kalau penisbatan selain manusia sesuai dengan qiyas, ikhwan, harami. Naam. Adapun kalau manusia, maka yang rajih dengan apa? Dengan mengkasrah ha dan mensukun. Tayyib. Maka qara'a haramiyan atau apa berarti? Hirmiyan berarti kan? Naam. Qara'a hirmiyan. Al-hirmiyan. Ini faedah dari sisi lughah, walaupun memang kebanyakan ya. Naam. Imamul haramain. Kalau ini enggak ada nisbah tapi. Naam, nisbah kepada haramain. Tapi idhofah. Tapi kalau ingin naam nisbah, jadinya hirmi, ini yang kuat. I'rab sekarang. Ala qira'atil hirmiyain. Nah, ini dengan harakat yang betul. Arin. Taim. Jadi untuk qira'ah hirmiyain, nam ing berarti ing kullal lama. Ing kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Berarti in mukhaffafah minas tsaqilah 'amilah. Dia beramal, menasabkan isim, merafakkan apa? Khabarnya. Berarti kullan ismuha mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian lama, lam, lamul ibtida. Ma isim mausul khabar in mukhaffafah minat taqilah. La yuwaffiyannahum, lam. Berarti apa di sini? In kullul lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Tayyib. Jawab liqasam mahdhuf. Berarti apa kalau jawab liqasam mahdhuf sebagai taukidnya tidak. Nah, wa jumlatul qasam wa jawabuhu silah ma. In kullama wallahi la yuwaffiyannahum. Tayyib. Sungguhnya semuanya. Tayyib. Semuanya demi Allah akan apa disempurnakan balasannya. Ma isim mausul khabar in mukhaffafah min tsaqilah, kemudian la yuwaffiyannahum jawab liqasam mahdhuf. Wa jumlatul qasam wa jawabuhu silatuma. Wa taqdir wa inna kullan lilladzina wallahi la yuwaffiyannahum. Sungguhnya semuanya demi Allah, in kullal lalladzina wallah la yuwaffiyannahum. Rabbuka fa'ilun wa mudhafun ilaih. A'malahum maf'ulun bih wa mudhaf ilaih. Ini dipahami ayat ini karena pendek. Tapi apa? Kalau kita tidak perhatikan ini, bingung mengi'rabnya. Ini kalau qiraah apa? Qiraah dengan takhfif, ya kan? Kalau qiraah kita apa? Kedua-duanya di tasydid atau depannya saja. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Atau sudah sampai belum Arin? Hah? Tapi sebagaimana disebutkan di sini untuk qiraah hafaz semuanya tasydid. Ini kalau qiraah siapa? Hirmiyain. Wa qila ma naqirah mausufah khabar in wa jumlatul qasam wa jawabuhu saddat masadda sifah wa taqdir wa inna kullan na'am. Wa inna kullan na'am la khalqun mufa'amalu. Sungguhnya semuanya itu adalah apa? Makhluk yang akan disempurnakan amalannya, yang akan dibalas secara sempurna amalannya. Wa ala qiraati Abi Bakar fa in muhtamal na'am muhtamilatun liwajhain. Ahadihima antakuna mukhafah minas taqilah wa kullan ismuha. Wa lamma, kalau Abu Bakar, lamma tasydid atau takhfif? Tasydid ya, tidak. Abu Bakar dengan qiraah tasydid. Lamma. Wa lamma harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Wal fi'lul majzum biha mahdhufun wa taqdir lamma yufu a'maluhum. Lamma yufu a'maluhum. La yuwaffiyannahum jawabun liqasamin mahdhuf wa taqdir wallahi la yuwaffiyannahum ila akhirih. Wal khabar jumlatul qasam wal jawab. Ini kalau beramal in mukhaffafah min atsaqilah. Naam. Fasani an takuna nafiyah wa kullan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu ara kullan. Naam. Ma ara kullan illa wa lamma ijabiyah bi makna illa. Ini lebih mudah maknanya berarti kalau untuk apa? Untuk in nafiyah. Berarti apa? Ma ara kullan illa la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum. Maknanya sangat mudah dipahami. Berbeda dengan yang sebelumnya ya tidak? Walaupun ada sesuatu yang muqaddar tapi maknanya lebih gampang. Tidaklah aku melihat semuanya kecuali Rabbmu akan apa? Menyempurnakan balasan amalan-amalan mereka. Amin dari sisi pemahaman makna. Nah, ma'ara kullan illa la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum. Wa amma ala qiraati tasydidi inna wa lamma, dan ini qiraah kita perhatikan. Wa hiya qiraatu Ibnu Amir wa Hafsin wa Hamzah. Fa in harfu nasbin wa taukidin. Fa inna harfu nasbin wa taukidin. Kullan ismuha, beramal jelas. Wa inna kullan. Lamma ikhtar Ibnul Hajim fiha annaha lamma al-jazimah hudifa fi'luha. Wa taqdir lamma yuhmalu aw lamma yutraku. Lidalalati ma taqadda min qawlihi ta'ala fa minhum syaqiyyu wa sa'id. Baik, sebagian mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Berarti tidak akan dibiarkan begitu saja, tidak diberi aturan. Tsumma dzakara al-asyqiya wa su'ada wa mujazatihim. Qala wa la a'rifu wajhan ashbaha min hadha. Wa in kanat an-nufus tastam'iduhu min jihatin ana mithluhu lam yaqa fit tanzil. Wal haqq alla yas'ala yustab'adu lidhalik. Qala Ibn Hisham wal aula indi an yuqaddar lamma yufu a'malahum, ay annahum ilal an lam yufu wasayufunaha. Wabajhu rujhanihi amran. Ini yang dirajikan Ibn Hisham, yang utama di siku adalah ditakdirkan lamma yufu a'malahum. Berarti apa? Kalau kita baca dari awal, wa inna kullal lamma yufu a'malahum. Ya, sungguhnya semuanya itu belum di apa, diganjar secara sempurna amalan-amalan mereka, maksudnya apa, di dunia, ya tidak. Kemudian wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum fil akhirah. Paham? Ini naam yang dirajihkan oleh apa? Oleh Ibn Hisham. Anahum ilal an lam yufu, sampai sekarang memang belum disempurnakan amalan mereka, tapi apa? Nah, sungguh la yuwaffiyannahum a'malahum. Taib. Sisi tarjihnya ahaduhuma anna ba'dahu la yuwaffiyannahum wa huwa dalilun ala anna tawfiyah lam taqa ba'du wa annaha sataqa. Bahwasanya setelahnya la yuwaffiyannahum, ini dalil bahwasanya apa? Penyempurnaan pahala belum terjadi dan akan terjadi. Wa tsani anna manfiyah lamma mutawaqqa'u tsubut kama qaddamna wal ihmal ghairu mutawaqqa'i tsubut. Adapun manfi, sesuatu yang dinafikan, yaitu lamma, manfi lamma yaitu mutawaqqa'u tsubut. Manfi lamma apa itu berarti? Yang dinafikan oleh lamma yaitu taufiyah, ya tidak? Taufiyah lamma wa inna kullal lamma, yang ditiadakan adalah apa? Penyempurnaan pahala. Tapi belum disempurnakan, tapi mesti akan disempurnakan. Taib. Ini wal ihmal ghairu mutawaqqa'i tsubut. Wal khabar ala hadhil qira'ah jumlatul qasam wal jawab. Berarti apa? Wa inna kullal lamma yufu wallahi la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ini untuk qira'ah kita. Nah, pahami makna ini. Baik, pahami makna ini dengan beberapa makna, tapi paling mudah bagi saya tadi yang na'am qira'ah siapa? Qira'ah untuk apa tadi? In nafiyah, ya tidak? In nafiyah, kemudian ada yang mahdhuf, na'am takdirnya ara, kemudian lamma di sini ijabiyah. Ini qira'ah siapa? Qira'ah Abi Bakar, ya tidak? Qira'ah Abi Bakar dengan i'rab in sebagai apa? In nafiyah, tapi dengan takhfif, ya tidak? In kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum, ini na'am. Tapi bukan bilang sekali maknanya yang diinginkan. Dan semuanya intinya sama, ikhwan. Bahwasanya apa? Semuanya kelak di akhirat akan apa? Akan disempurnakan balasan amalannya. Adapun di dunia ini belum. Tapi itu makna yang diinginkan. Tayyib, dengan ini kita selesai dari in mukhaffafah. Adapun lakin mukhaffafah tampil pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Naktabi hadza walhamdulillahirabbil alamin.